mataku buram, ternyata lupa belum pakai kacamata. Ambil kacamata, ternyata lupa tadi malam taruh tuh kacamatanya di mana. Ku cari-cari sampai kemarin acak-acakan, ternyata kacamataku ada di depan komputer. Goblok banget, mana masih muda udah pikunan. Lanjut ku beresin tempat tidur yang acak-acakan gara-gara nyari kacamata. Lanjut aku ambil handuk buat mandi, sampai kamar mandi lupa bawa sampo, lupa bawa sabun, lupa bawa sikat gigi. Ya udah ke kamar lagi, pas ke kamar mandi ternyata keran airnya mati. Aku kira emang mati dari sananya, ternyata sama bapak belum dicolokin. Ya udah lu kecolokin, terpaksa harus nunggu dulu sampai airnya penuh, karena aku kalau mandi itu harus butuh 2 ember karena aku mandi juga sekalian sama bokir. Pas mandi aku kaget seperti biasa kecoa bangsat nongol tiba-tiba udah gitu terbang, mana masih pagi. Aku ketakutan sambil kontol ku tegang. Kelar mandi langsung balik ke kamar, aku bingung ini kok bajuku enggak ada semua. Ternyata semalam aku habis nyuci semua bajuku yang kira-kira udah lama banget, hampir 3 bulan belum nyuci. Mesin cuciku gara-gara digerogotin tikus. Segar, aduh ku segar habis mandi, lapar tapi ku lapar butuh nasi. Mager, aku mager, malas banget keluarnya, pengen banget ngegojek pakai saldo tanah. Wah gila kenapa mager, ini gak beres kayak aku punya dompet. Mager, wah gila mager, ini gak beres kayak aku punya dompet. Kelar mandi ya udah langsung ku kalahin kemageran, ku langsung cabut gas sambil kunci motor. Eh tenang aja gak bakal lupa lagi, karena kunci motor selalu ditaruh di tempatnya. Tapi masih ada tapi pas mau nyalain bensinnya sisa 1 batang. Gak apa-apa lah masih cukup panjang, gak jauh-jauh amat sampai di warung butuh. Di baru buka okelah tunggu sebentar, gak apa-apa sambil santai update instastory dulu biar ada aja biar gak kosong. Pas udah beres kayaknya juga enak, makan langsung di tempat soalnya nasinya enak banget. Gak lupa gua minta sayur biar 4 sehat 5 sempurna. Boker kenapa gua pengen boker, jeder pantat dah bunyi jeder jeder. Aduh mana di sini enggak ada WC nya, udah di ujung ini mah di celana. Wah gila ku pengen boker, ini gak beres